Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, sadat al-masyayikh wal-asatidah, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus cabang jamiah Nahdlatul Ulama, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, jabat pemerintah, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota, Pak Dan Ramil, berikut para anggota, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, takmir masjid Al-Ittihad, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita malam ini sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi, berhormat peresmian Masjid Al-Ittihad, sekaligus berhalal bihalal setelah sebulan lamanya kita menjalani tarbiyah dan riyadhah, pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Maka untaian doa yang lebih dekat kepada syariat untuk kita ungkapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah dari saya dan dari panjenengan semua, terutama ibadah puasa dan seluruh rangkaiannya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semua termasuk golongannya orang-orang yang kembali fitrah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan keuntungan fid dini wad dunya wal akhirah. Kenapa doanya kok mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita? Para jamaah, ngaku gak ngaku ya harus ngaku. Ngaku gak ngaku ya harus ngaku. Bahwa ibadah kita di bulan Ramadan mulai dulu sampai kemarin itu ya begitu-begitu saja. Gak ada perubahan, gak ada peningkatan, gak ada perbaikan. Lek ngelakoni ibadah Ramadan ket biyen sik cilik sampai saiki wis gerang-gerang, pewancet. Gak ono peningkatan, gak ono perbaikan. Ada yang sudah menjalani Ramadan 20 kali lebih, ada yang sudah menjalani Ramadan 30 kali lebih, bahkan mungkin ada yang sudah menjalani Ramadan 60 kali lebih. Tapi ibadahe yo mek koyok ngono-ngono iku tok. Pokoke awane poso, mergo umume wong poso yo melu-melu poso. Bengine salat tarawih, tonggo-tonggo berangkat nang masjid yo melu nang masjid, lek kober maca Quran. Sampean ket biyen sampe wingi Ramadan aktivitas ibadahe lak ngono tok sih. Padha. Mangkane mbuh yo apa rupane ibadah kula sampean Ramadan wingi, muga-muga diterima Gusti. Apalagi di hari-hari akhir bulan Ramadan yang ibarat pertandingan itu sudah babak final. Ibarat anak sekolah itu adalah ujian terakhir yang menentukan kelulusan. Harusnya lebih semangat, mestine luweh mempeng. Tapi kenyataan di mana-mana umat semakin kendor ibadahe. Di hari-hari akhir bulan Ramadan malah terjadi pergeseran pusat kegiatan umat. Dari masjid bergeser ke pasar, dari masjid bergeser ke mal, dari masjid bergeser ke toko. Gimana bang ke? Maka sekali lagi doa yang lebih dekat kepada syariat, ucapan yang lebih dekat kepada syariat ketika memasuki Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu pun ucapan di kalangan para sahabat. Saya belum pernah mendengar atau belum pernah tahu keterangannya, ucapan apa yang disampaikan Rasulullah ketika memasuki Idul Fitri. Mungkin karena bodohnya saya belum pernah tahu. Yang saya tahu, ucapan di antara para sahabat ketika Idul Fitri adalah taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan mudah-mudahan ibadahnya diterima. Tahu ke Indonesia kok terus berkembang jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan singai timbuh sopo. Elek ta, mboten elek, nggih api. Sing penting aja misuh-misuh. Terus kenek wong Mojokerto, dadi ngaturaken sedaya kalepatan. Kenek arek nom-nom, lahir batin ya, Bro. Ono sing gak tau apa, Pak. Halo, Bro, kosong-kosong. Nah, tanda bahwa Madrasah Ramadan berhasil, ibadah Ramadan diterima adalah ada perbaikan kualitas diri, ada peningkatan ibadah, ada perbaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka bulan sesudah Ramadan dinamakan Syawal, secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Saya sering sampaikan, sebelum Ramadan ibarat bulan-bulan ular, memasuki Ramadan adalah bulan waktunya mengentung. Keluar Ramadan berubah jadi kupu-kupu, itu berhasil. Jangan sampai habis ngentung sebulan Ramadan, keluar enggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Sehingga para jamaah, Lebaran itu tradisi, siapapun boleh ikutan. Riyoyo, iku budaya. Sopo ae oleh melu. Tapi tidak setiap orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran, siapa saja boleh ikutan. Walaupun sama sekali enggak puasa Ramadan, oleh melu riyoyo. Gak dilarang karo petugas keamanan. Walaupun Ramadan belas ndak ibadah, oleh melu riyoyo. Gak dilarang pemerintah. Tak arepmu riyoyo tapi gak nate poso. Nah iku padha karo gawe sabuk tapi gak katokan. Oleh gak apa-apa. Tapi tidak setiap orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Nah, yang berhak mendapatkan Idul Fitri karena Ramadan adalah madrasah, maka orang-orang yang mendapat tambahan ilmu, mendapat tambahan wawasan selama Ramadan belajar, maka lepas Ramadan ada tugas berat yang harus kita jalani, praktek lapangan. Di antaranya satu, pendidikan kesabaran. Ramadan melatih kesabaran kita. Bukankah ketika puasa diajak gegeran, diajak tukaran, gak oleh ngeladeni? Kongkon jawab, inni shaimun, aku lagi puasa. Kin jawabi nang awake dhewe, dudu jawabi nang sing ngajak gegeran, malah nantang iku jenenge. Tapi leh jawab ngomongi nang awake dhewe, dijak geger, dijak padu, dijak debat, dijak gelut, dijak tukaran karo wong, omong ngono awakmu dhewe, aku iki poso. Maknane dikongkon ngempet, dikongkon sabar. Walaupun wetenge luwe nganti ngelempeng koyok kelet, duwe panganan wae dhewe halal gak oleh dipangan. Kongkon ngempet, kongkon sabar, ngenteni mau. Sing banter ngenteni. Walaupun ngewelak gulu sampai koyok ketekek, ada minuman punya sendiri halal gak oleh diombe. Kongkon ngempet, kongkon sabar, ngenteni. Walaupun kepingin ngonoan karo bojone, bojone dhewe halal, kongkon ngempet, kongkon sabar, ngenteni. Traweh dek kesusune. Traweh waktune rada longgar. Mosok begitu maghrib dudung tung tung, ayo Mas. Letrek men. Hidup ini harus dilandasi kesabaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Jamaah sekalian, zaman sekarang ini persaingan hidup sangat ketat, persaingan hidup sangat tajam. Siapapun hidup di zaman seperti ini, kalau enggak mampu bersaing, siap-siap menjadi manusia yang gagal. Profesi apapun, kalau enggak mampu bersaing, siap-siap kukut. Dadi bakul, dadi pedagang, enggak mampu bersaing, mesti bangkrut, gulung tikar. Dadi pegawai, dadi pejabat, jen komandan, enggak mampu bersaing, jangan berharap dapat promosi jabatan. Ojo arep-arep mundak pangkate, ojo arep-arep mundak gajine. Dadi kiai ku lho nek gak mampu bersaing. Sopo ngomong gak payu? Gak perkara iku, Bro. Artinya kiai di zaman seperti ini harus mampu bersaing lawan penyanyi. Kiai ojo sampai kalah bersaing karo penyanyi. Kalau penyanyi punya penggemar, kiai zaman ini harus punya penggemar. Kalau penyanyi punya fans, kiai juga harus punya fans. Penggemar kiai harus lebih banyak daripada penggemar penyanyi. Ojo sampai acara pengajian kalah karo acara dangdutan. Nek sampai acara dangdutan kok luweh rame timbang acara pengajian, berarti kiai ini gak mampu bersaing musuh penyanyi. Anggitmu saingan podo kiai ini ngono ta? Gak ilok ngono. Halo, lagi aku takon jujur. Nduk nggone desa Perning, pengajian karo dangdutan ramean di. Wong pening semangat ndi nekani pengajian karo nekani dangdutan. Lek ditarik sumbangan urunan enteng di ngetokno duit gawe nyumbang pengajian karo dangdutan. Ayo sing lanang-lanangi, semangat di ngetokno duit gawe nyalami kiai karo gawe nyawer penyanyi. Sik, be kupingku salah ya. Wong pening akeh ndi lek ngetokno biaya gawe pengajian karo gawe dangdutan. Akeh ndi lek nyangoni kiai karo mbayari penyanyi. Mbah-mbah. Wes, intine dadi apa ae harus mampu bersaing. Sekarang banyak orang yang enggak sabar menghadapi persaingan hidup. Wong karo tanggoe do saingan sugih-sugihan. Adek tanggo iso bangun omah, aku kudu iso bangun. Tanggo tuku mobil Alphard, aku kudu duwe Alphard TK. Wong saiki lak ngono. Banyak orang yang tidak sabar menghadapi persaingan hidup, kepengen cepet sugih, gak sabar, akhirnya nyolong, akhirnya korupsi, akhirnya renten, nganakno duit, ngutangi dom, bayari cagak listrik. Kepengen cepet sugih lek perlu ternak tuyul. Mergo gak sabar. Jamaah sekalian, opo wae kapan gak sabar mesti semrawut. Urusan apa saja kalau gak sabar pasti kacau. Kenapa jalan raya macet? Karena pengguna jalannya pada tidak sabar. Kendaraan yang besar-besar gak mau ngalah, kendaraan yang kecil-kecil gak tahu diri. Izin Kapolsek. Lapo jalan raya macet? Soalnya pengguna jalan gak sabar. Kendaraan yang gede-gede gak gelem ngalah, mentang-mentang gede ngebeki embong, rototot kokok, rototot kokok. Kendaraan yang cilik disempari, rototot kokok. Sementara kendaraan yang cilik-cilik gak gelem ngrumangsani cilike, nyelempit-nyelempit pengen totok ngarep. Tambah rapet, tambah macet. Antrian opo ae kapan gak sabar mesti kacau. Antrian sembako nang gak sabar, sing wis oleh gak gelem ngalih mergo kepengin dobel oleh meneh. Aja guyu kelakuanmu yang ngono iku kok. Sing nang buri gorong oleh, jongkrok-jongkrokno kepengin cepet oleh. Kacau. Antrian opo ae apa gak sabar mesti kacau. Kaya ngene iki jamaah nang gak sabar, kabeh kepengin jawili Anwar Zahid. Kepingin nyetoti Anwar Zahid. Misale terutama sing gawe kodong-kodong iki lho. Allah teh gak ngaku. Mangkane matur suwun sahabat Banser, saya tadi diselempet-selempetkan lewat sini. Umpama aku dilewatno kene. Wis to, abuh kabeh awak. Lali ibu-ibu lek ketok aku, pokoke kudu iso ngotek, pokoke kudu iso ngotek. Modele lek nyawang aku gemes ngono modele. Allah te gak ngaku. Lah sing sampean teni kit mari maghrib menglak Anwar Zahid sih. Makasih sayang. Izin gak boleh iri. Loh. Dengan sabar manusia jadi mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kita bandingkan dengan makhluk yang lain. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Allah menciptakan makhluk namanya manusia, diberi dua-duanya, diberi akal sekaligus diberi nafsu. Malaikat duwe akal tok tapi gak duwe nafsu. Pantes kalau malaikat baik, pantes kalau malaikat selalu benar. Wajar jika malaikat gak tahu keliru, gak tahu salah. Malaikat itu memang diprogram dan didesain Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Selalu patuh, tunduk, menjalankan semua perintah Allah. Itu malaikat. Karena malaikat gak punya nafsu, makanya malaikat gak duwe kepinginan. Ono panganan lezat nikmat enak kaya apa, malaikat gak tau ngiler, gak ada kemecer. Malaikat itu ketok wong wedok ayu kaya apa, gak ada sengkring-sengkring. Ketok wong wedok ayu kok sengkring-sengkring, iku malaikat sarungan. Malaikat itu masih ketok bokong suwe mok. Gak ada ser-ser. Biasa. Ya paling cuma mikir, apa rek wadah entut sakmu nambah nih. Pikirannya ngono, saya jelek ngono-ngono iku. Ketok bokong semu kan terus mikir wali e bokong. Malaikat gak punya nafsu, maka malaikat gak pernah salah, gak pernah keliru, gak duwe dosa. Soalnya gak duwe nafsu. Ayo, sampean tau weruh ana malaikat Jibril mendem nduk warung. Enggak ono. Anjene gak duwe nafsu. Ketemu ah, tau berdoa. Malaikat pas ana dangdutan, malaikat Israfil melu nyawer. Enggak ono. Malaikat selalu benar, malaikat gak pernah salah. Malaikat Jibril gak pernah korupsi ayat. Perintah Gusti Allah, Jibril dalem. Iki ayat sampai nonang Nabi. Nggih, Gusti. Begitu ayat diterima ditontok, cek api er ayate, wis pek dhewe ae, gak ada disampaikno, gak ono malaikat korupsi, gak ono. Ting korupsi ku biasane malaikat gawe seragam. Ojo adek sora, ngono-ngono iku sakjane kepingin tapi gak roh carane. Malaikat Israel gak mungkin salah adres dalam mencabut nyawa. Lek ancen wayahe sing dicabut nyawane Pak Kapolsek, gak mungkin malaikat Israel jabut nyawane Anwar Zahid. Tetep nyawane Kapolsek. Contoh dan gak mungkin salah. Menurut malaikat Mikael gak pernah salah wesel bagi rizki, gak tahu keliru. Lek ancen jatah rezekine Anwar Zahid, mari ngomong sak jam punjul titik iki kok hasilnya ngalah no gajimu setengah tahun. Ayo, sing kepingin genteni munggah. Lo, ancane gak kira keliru malaikat itu gak kira keliru karena gak punya nafsu. Malaikat cuma punya akal. Wes, binatang duwe nafsu, gak duwe akal. Mangkane kewan iku gak bisa membedakan baik buruk, gak bisa membedakan bener salah. Soale gak duwe akal. Uripe cuma nuruti nafsu. Binatang gak weruh isin. Wong ancen gak duwe akal. Jarane lho. Ngubengi desa gak atek katokan, yo gak isin. Gondal gandul koteng-koteng. Wis dalah gak atek bayangno kok. Contoh ae lho. Karena gak punya akal, adanya cuma nafsu. Uripe cuma nuruti nafsu. Wedhus endi mau weduse mau. Oh nyelempet ndok kono yo. Wedhus iku kalau nafsunya sudah memuncak gak peduli akeh wong. Ana wedhus lanang ketok wedhus wedok. Lah wedhus wedoki bokonge sok ter ter ter. Terus buntute ndut ndut ndut. Nafsu memuncak gak peduli akeh wong. Wedhus lanang mlayu nggodak munggah clingkri. Kupluk kupluk kupluk kupluk. Gak ngurus akeh wong. Soale gak duwe akal. Halo. Binatang itu gak tahu nilai. Nah punten, maka manusia diberi akal kalau gak tahu nilai sama dengan binatang. Sorry ya, andaikan panjenengan tahu nilainya ngaji, sungguh tidak ada waktu hidupmu yang kau sia-siakan. Semua digunakan untuk ngaji. Umpomo kok ngerti nilainya ngaji. Cangkingane wong kene kan gak roh nilaine ngaji. Napa desane Pak Camat? Perning. Di antara nilaine ngaji yo. Rungokno ta lah. Banyu sak donya, air seluruh dunia gak akan bisa memadamkan api neraka. Tapi api neraka bisa padam dengan setetes keringat dari orang yang ngaji. Banyu sak donya lho gak iso mateni geni neraka, tapi geni neraka iso mati mergo keringet sak tetes teko wong sing ngaji. Ayo ngomong gak keringetan. Umpama keringetan. Bantah. Iku gambaran yu jenenge. Halo. Tapi mergo gak ngerti nilai, mulane lek dikongkon ngaji males. Pengajiane gelem berangkat nontok-nontok sing ceramah sapa? Pele-pele. Mergo gak weruh nilai, nek weruh nilai gak peduli sapa sing ceramah, pokok ana ngaji berangkat. Pokok ana ngaji berangkat. Mergo gak weruh nilai yo ngono iku. Andaikan sampean tahu nilai bulan Ramadan, demi Allah sampean akan berharap setahun penuh Ramadan semua. Wis gak atik ulan-ulan liyane. Wis gak atik Sapar, gak atik Selo, gak atik Jumadil Awal, gak atik Jumadil Akhir. Ramadan kabeh. Sangkingane wong perning gak tahu nilai. Mangkane rata-rata ibu-ibu perning ini, lek Ramadan kate mari malah seneng. Alhamdulillah poso kari rong dino. Enten mboten sing ngoten niku? Wonten mboten? Aku ngerti kok. Pokoknya wonge gawe kodhong warnane biru. Alah wis meneng kok. Halo. Halo. Wong lek gak ngerti nilai padha karo gak duwe akal. Tak kasih contoh. Misalnya tangan kanan sampean pegang berlian segini. Nilainya 5 miliar. Berlian. Misalnya tangan kanan sampean pegang berlian segini, nilainya 5 miliar. Terus tangan kiri sampean pegang rumput seiket. Sing kiwa tanganmu nyekel suket sak tekem, paling nilaine yo mek 1000 rupiah. Ah terus tokno nang wedhus. Kira-kira yang dipilih sama wedhus berlian apa suket? Suket apa berlian? Berlian apa suket? Kenapa kambing milih suket? Mergo wedhus gak weruh nilai. Mangkane ndekne milih suket. Wedhus iku uripe cuma nuruti nafsu, sing dipikir cuma nafsune weteng. Mangkane ndekne milih suket yang harganya cuma 1000. Padahal andekan wedhus ku milih berlian, regane 5 miliar, ditukono suket oleh suket 10 provinsi. Tapi mergo gak weruh nilai, malah milih suket sak tekem. Mulane wong sing gak weruh nilai padha karo para wedhus-wedhus sekalian. Umpama sampean weruh nilaine jariyah nang masjid. Gorong telat sian. Wis tala, gak ono duit eman digawe pembangunan masjid. Soale dibangunkan istana indah di surga, sangkingane wong perning gak weruh nilai. Sumerepapane gak melu nyumbang ngono kok. Ada ono panitia pembangunan masjid gawe map ngono saya tutuk nang ngembang tarian maneh. Mergo gak weruh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Ustahlah rungok. Malaikat dikai akal gak dikai nafsu. Makanya selalu baik selalu benar. Binatang dikai nafsu gak dikai akal. Makanya gak duwe isin. Gak iso bedakno api elek. Gak punya nilai. Kayak wedhus mau. Dia pilih rumput. Karena yang dipikirkan hanya perut. Maka orang hidup kalau yang dipikirkan hanya nafsu perut. Sama dengan. Bahkan. Orang yang hidupnya hanya ngurusi perut, harga orang itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa yang keluar dari perut? Ya kantut tok. Wong urip sing diurusi kok cuma weteng ae. Regane wong iku luwih murah timbang opo sing metu teko jero weteng. Larangan tembelek. Manusia diberi akal, diberi nafsu. Di mana akal dan nafsu manusia ini setiap waktu, setiap saat bertempur terus dengan dahsyat. Kaget ya wis. Loh, lah kok ana wong pening? Akalnya mampu mengendalikan nafsunya. Akalnya bisa menguasai nafsunya. Maka wong pening yang seperti itu lebih hebat daripada malaikat. Derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat apik wajar, ancene gak tahu merangi nafsu. Lah wong pening lho dikeki nafsu sing ngajak elek terus-terusan, kok iso sabar ngempet, kok iso merangi. Ka wong pening luwih hebat timbang malaikat. Padahal sing tepuk tangan iki gak termasuk. Atik wong pening akale kalah karo nafsune kaya sing tepuk tangan mau. Justru nafsu yang menguasai akalnya, maka dia lebih bejat daripada binatang, lebih rendah dan lebih hina daripada binatang. Binatang elek wajar gak duwe akal. Lewong pening dikei akal kok kelakuannya koyok kewan. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ini diantara nilai kesabaran. Yang kedua, keikhlasan. Kita dididik agar menjadi manusia-manusia yang berpribadi ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian, puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia, ibadah yang tidak ada yang mengetahui kecuali orang yang berpuasa itu sendiri. Kalian Gusti, Gusti, mangkane sampean rungokno. Ibadah apa ae sak liyane poso iso diweruhi wong, bisa dilihat orang, ancene ketok. Ibadah apapun selain puasa bisa dilihat orang, bisa dingerteni wong, ancene ketok. Tapi lek poso gak ketok. Gak ono sing weruh kecuali wong sing poso iku dhewe ambek Gusti Allah. Ngapunten, sampean salat iso diweruhi wong, ancene ketok. Akeh wong sing ngerti sampean salat. Halo. Sampean ngaji koyo ngene iki, ya iso diweruhi wong, apa meneh pengajiane jenenge pengajian umum. Sampean sedekah iso diweruhi wong. Akeh sing ngerti, akeh sing weruh, ancene ketok, apa meneh dige seremonial, malah umum tutuk ndi-ndi. Sampean berangkat umroh, sampean lunga haji, wong sak kampung do ngetutno. Iso diweruhi wong ancene ketok. Akeh sing ngerti, tapi sampean poso, poso iku gak ketok. Gak ono sing weruh, gak ono sing ngerti lek gak sampean diambi Gusti Allah. Makane jamaah sekalian, ibadah opo ae gak iso pura-pura. Pura-pura iki cara pening opo? Apen-apen. Ibadah opo ae gak iso apen-apen. Ya opo carane ibadah kok apen-apen? Mesti konangan. Pura-pura salat gak iso. Salat kok apen-apen iki terus gerakane ya opo? Sing diwaca opo? Ayo gerakane ya opo? Apa lek takbir jotos-jotos ngene? Engko wayah rukuk kayang ngene. Gak iso, mesti konangan. Apen-apen sedekah. Wong sedekah kok pura-pura ya apa carane? Sing ditokno apa? Sing nrimo sapa? Gak iso. Pura-pura maca Quran, mesti konangan. Maca Quran kok apen-apen, ketemon-ketemon. Nah sing diwaca koyok Quran tapi gak Quran. Konangan. Kuntul ya'ya tandur digurak mabur. Kuntul ya'ya tandur digurak mabur. Nanti waca kuntul ya'ya tandur digurak mabur. Mesti konangan. Nek akeh to nduk ngene medsos iku bahasa apa dike korik ngono ku. Rokoan mesti konangan. Maca Quran kok apen-apen. Halo. Manten anyar bengi-bengi ndok kamar wong loro. Tiga bahasa Arab. Lamma ta'turun. Ingkring. Wis ta lah. Apen-apen sedekah pura-pura sedekah gak iso. Pura-pura haji. Ya apa carane? Terus kate lunga nanti sampean? Wong haji niku kudu lunga ndok gone Mekah. Lah sampean haji kok apen-apen? Nanti lungamu. Gak iso. Tapi lek pura-pura poso, apen-apen poso, iso. Tak wuruki, Bro. Kan iki pantes iki poso pura-pura. Ngene carane. Sampean metu teko omah, terus lambe sampean usapono sampai garing. Lek perlu kek ana opil didi-didi. Nah, terus maca lemes. Melakumu genteyang. Lek ketemu wong nang ngidah itu. Terus. Macak poso itu. Sehingga yang saya maksud gini, ibadah selain puasa apapun itu bisa dinilai manusia. Ibadah apa ae sak liyane poso iso dinilai manusia. Salat bisa dinilai manusia, ini salatnya baik apa enggak? Salatnya bener apa enggak? Sesuai karo tuntunan syariat apa enggak? Iso dinilai kok. Salatnya khusyuk apa enggak? Iso dinilai. Dari mana? Dari pelafatannya, dari gerakan-gerakannya. Pak iku lho salate khusyuk, hebat salate. Kok tahu dari mana? Kok bisa menilai? Iya, melafadzkannya sangat fasih. Sholli. Ussholli. Ussholli fardhol. Oleh takbir medeni Allahu akbar. Bacaannya luar biasa fasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fasih. Gerakannya tenang, anteng, tumakninahnya lama, rukuk tok 2.5 jam. Wong iku khusyuk iku salate. Kan bisa dinilai salate apik. Lah nek salat cawepet atik gak mikir sisan. Cap ndak khusyuk itu. Wis ndak mikir cawabet usul ini. Allahu akbar. Entul-entul jadi-jadi tulik-gulik ndut-ndut. Tangi cerekal yo. Entul-entul jadi-jadi tulik-gulik ndut-ndut. Cerekal meneh yo. Entul-entul jadi-jadi tulik-gulik ndut-ndut. Cerekal meneh. Entul-entul jadi-jadi tulik-gulik ndut-ndut. Ko salam yo gobek-gobek ngono to. Gak ngira khusyuk salat model ngono. Loh, kan bisa dinilai to. Wong maca selawat iki iso dinilai. Ikhlas ta pamer? Lah iya iso dinilai, Nduk, sayang. Bisa dinilai kok. Yang datang di majelis ini jamaah bisa dinilai. Datangnya karena cari ridha Allah, niat ngaji, ta niat pengin weruh Anwar Zahid teko parek. Bisa dinilai. Lek ancen niat ngaji, konsentrasi, ngrungokno dipahami. Lek niate gak ngono, ana ket mau metenteng nyawang aku. Nyawang aku metenteng iku gak ngrungokno, tapi mbayangno. Dapak lek mbayangno ngene, ndani yo aku dadi bojone wong iku. Kono seneng, aku senep. Barokah bagimu, musibah bagiku. Loh, sedekah lo iso dinilai. Ngapunten, rungokno sik. Wong iku lho ahli sedekah, wong iku sedekahe hebat, sedekahe top. Dari mana tahu? Ya dari seringnya dia mengadakan kegiatan sosial. Dia sering nyantuni anak yatim, hebat. Kalau ada renovasi dan pembangunan masjid, dia sumbangannya paling banyak. Kalau ada pesantren dibangun, wah sumbangannya mengalir terus, banyak membantu fakir miskin, itu kena dinilai. Artinya bisa dinilai. Haji lo isok dinilai. Hajine keterima tagak, hajine mabrur tagak, isok dinilai. Dari mana? Dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum haji dan sesudah haji. Terjadi perbaikan yang signifikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut. Wong iku lho hajine keterima. Wong iku lho hajine mabrur. Kok weruh? Ya. soalnya perubahane biyen sak gorongnya haji mau wedit mari haji tambah nemen, maksudnya nemen lo mane biyen sak gorongnya haji terkenal mau wedit soge tapi mau wedit pokoknya tonggo-tonggo ya gak tau kecipratan misalnya duwe apa ya dimplok dewe dipangan dewe, dikekep dewe, didek dewe tonggo gak roh rasane saking medite sampai entute diwadahi botol ojo sampai tonggone mambu mau telek wis metuwe digoreng meneh denenge telek goreng mari haji malah loman biyen sak gorenge haji lek selametan ini gue berkatan ini gak wepeng berkati gepeng segoyo cuma rong sendok mikreting sak jomput ndok ayam disigar dadi papat bareng mulai haji malah loman lek selametan gue berkat kaweden gedenan rum dadi wong mari kenduren mulai gue berkati digelundung-gelundung no. Iku tanda hajine keterima hajine mabrur biyen sak gorenge haji sholat gak pernah jamaah nang masjid mari haji lima waktu usaha jamaah nang masjid terus tandane keterima hajine tandane keterima mabrur biyen karo tangga sombong nggih titik ngono lho nang tangga pura-pura gak kenal ditakoni apik-apik ngono gak gelem jawab saking pundi mbak jawab malah melengos gak level mlaku gak mancek lemah ancane sandalan sundel bolong terus melengos gak level nah, terus pamer gelangnya krimping krimping krimpekmu apa karet ono sing model ngono iku ono wonge kudunge ijo mau biru mau wis ya halo halo mari haji maleh Sareh, Sumeh, Ajer, Serawung, Nyedulur, Membaur, Grapyak, Semanak. Tandane hajine keterima, tandane hajine mabrur. Ana wong wedok, biyen sak gurunge haji, nang dheweku wani. Nyelatuan. Ngomelan. Blonjo kurang ngomel. Wong lanang tekae telat, ngamuk. Wani. Mari haji terus sadar, malah nurut. Taat, neriman, sabar. Mumpung ketemu ya. Temeriki wonten boten wong wedok sing wani nang bojone. Dawapen temeriki wonten boten wong wedok sing wani nang bojone. Kono jawab roto. Bu. Bu. Aku pesen wong lanang bojomu aja atik diwaneni. Lho, wong lanang gak usah diwaneni lho, wis kalah karo sampean. Apa maneh diwaneni, gare cepet matek yang ngono. Mangkane ndok kene duduk karo rondo akean. Sing lanang do kematen ngono. Lho wong lanang iki diapak-apakno kalah karo wong wedok. Bojone maksude. Saya udah sering ngomong kan, wong lanang dadi apa ae? Model apa ae? Hebat gagah jaduk karo ne pepleh. Saya ada temen titelnya itu S2 Timur Tengah MA kalau S1-nya LC ini MA keren belakang nama tertera MA lu ngono ku ndok omah disentak bojone iso mudun koyo arek MI padahal MA getak bojo dadi MI bener ada rektor universitas ternama enggak saya sebut universitas mana gelarnya udah profesor doktor terkenal killer nyengit kejem tiap datang ke kampus dehem nulu ngono ku mahasiswa mahasiswi kawabeh ngempet am saking wedine krungu dehemane ngempet ambaan kabeh entah kok nonek model komandan komandan ono komandan yang kereng galak nah, komandan teko ngene ayo ngomong ogak halo. Halo, lagi tepak lebaran, pembantunya pulang kampung. Nah, di rumah sang profesor itu gak ada pembantu. Ono koncoe namu silaturahim, digawe teh ambek bojone. Mergo ana pembantu, dikonyuguhno profesor, gawe talam. Gak tau-taune, kan gemeter tangane. Kocek, akhirnya kutang kabeh, ngamuk sing wedok. Hati-hati tak gak iso tak hati-hati ngene iki kocek kabeh kutak kabeh. Lah ini repot-repot disuguhno tamu koyo kotor ngene iki gak pantes lho. Profesor lo digetak bojomu dhewe koyo gak tamat SD lho lah. Lho plonga-plonga urip matane tok. Ngono. Kiai yo ngono. Kiai ku ketok alim, pinter, wawasane luas koyo pengalaman-pengalaman no. Nek ceramah enak runtut, apalagi ketika di panggung menggelegar, cetar membahana, dalile neritik, jeluntrung dunung, iku lek tepak nduk njaba. Nduk omah digetak bojone, ilang kiyaine kari gobloke. Wis gak iso dalil balas. Mangkane kiai ndiye gak kira iso nuturi bojone. Apa maneh dalil? Kula pesen nang sampeyan. BE sampeyan ngerti tak krungu informasi ana kiai sing iso nasehati bojone dhewe nganti dalili bojone dhewe, tolong aku sampeyan kabari. Aku tak meguru to kok kiai. Ya apa carane? Anggitmu nek wis bojone kiai nang terus taat, patuh, sabar. Nek ngomong basa gelamit injih. Menawi badhe ngersakaken dahar monggo sampun cemawis sedaya ngono embel. Padha ae. Lek wis kadung ngambul, nek wis kadung gondok, luweh parah. Ngene iki tau ngalami soal. Lek wis kadung ngono ya jane. Nah, samane ku dadi wong lanang njaluk menange dhewe ya gak ngono rumah tangga ya gak ngono. Mosok aku duwe pendapat gak tau digawe, tapi lek pendapatnya sampean kudu digawe terus. Ya mestine kudu saling menghargai, mengkane lek apa-apa ya musyawarah rundingan aku gak tau dikei weruh, gak tau dikei ngerti. Wis ngono ku misale kiyaine nuturi, wong wedok gak oleh ngomong luwe banter timbang wong lanang. Suara istri kalau lebih keras daripada suara suami, dilaknat seluruh malaikat. Apalagi menyakiti hati suami. Allah gak akan ridho. Ridho Allah bagi istri tergantung ridho suami. Kanjeng Nabi kan wis dawuh. Bojone mesti jawab, gak nabi-nabian. Nabi-nabi apa? Wis gak ada nabi-nabian. Nabi Anwar Zahid ta. Tambah loro kabeh. Makanya sing rumangsa dadi kiai lek nang bojo aja atik dalil. Malah dosa. Ha sing didalilno Quran, akhire bojone gak nrimo. Berarti kiai ku nggarai bojone gak nrimo Quran. Wis ngerti gak kira diterima. Wis gak atik ditokno dalile. Mbah wong wedok iki. Makanya wong lanang sorry bro, kita sama-sama laki-laki. Kita harus fair mengakui kalah-kalah. Apa maneh urusan anak? Wong lanang gak ana apa-apane ambek wong wedok. Masalah anak, wong lanang iki cuma penanam modal tok ini. Segalanya wong wedok setelah itu yang mengandung wong wedok. 9 bulan lebih mendeh-mendeh, semakin lama semakin besar, tambah suwe tambah abot, tambah ayah. Gak kena diselehno. Dapak kena diselehno, masak selehno. Mari masak cendelno meneh. Gak kena. Lek wis gedhe ngono, gawe mlumah ampek, gawe mering sesek, gawe mengkurep remek. Wah, bot 9 bulan lebih kuat wong wedok. Ayo wong lanang latihan no meteng-metengan. Cobaan nih, nyelio terbang siji. Talek no wetengmu terus lapo ya aja dicopot no dia aja dicopot pirang jam sampean. Ngono lho. Ngelairno wong wedok iku sakit tiada terperi, ada tandingannya. Koyok dikelontok dagingnya. Air mata, keringat, darah campur jadi satu. Sakit luar biasa. Kuat wong wedok. Wong lanang sunat cuma koyo ngono loro ae lho gak wani baleni meneh. Lek wong wedok nglairno koyo ngono lorone lho, balak-balik yo wani ae. Iku Masya Allah. Lawara. Aku ya gorong tahu sih an. Cuma kan weruh ukurane nek lara. Lho gak lara ya apa? Pikiran melebune petang gram, tune dadi petang kilo kok. Gak lara ya apa? Lawar. Niki tutuk omah ana sing naker ketok. Mosok petang gram temen. Ya kira-kira. Loh, bayi sing ditokno lho sakmono gedene padahal gak lara. Oh, wis, mari ngono ngemiki yang mementili. Wong wedok. Iya ya, wong wedok. Yang menyusui wong wedok. Wong lanang ra metu. Mas yo disedot nggih desel gak kira metu. Ayo cobaan kok. Sampean kok. Ya mau abang-abang ngono ae. Untuk ibu jangan kecil hati, Bu. Menyusui itu pahalanya luar biasa. Bikul lima syotin mi'atu hasanatin. Sak sesepan ganjarannya 100. Serut 100 ganjaran. Serut-serut. Oleh ganjaran 200. Serut-serut. Oleh ganjaran 500. Kari ngitung. Masya Allah. Serut-serut. 900. Ya. Lagi lek anak sampai kuliah gak disapih, ayo. Nah, iku wong wedok stres jenenge. Mosak piro ganjarane? Nah, terus wes. Yang mendidik anak semua wong wedok. Wong lanang gak kira iso. Apa meneh anak cilik nang awake panas, demam, sakit, ibu iso telaten, sabar, ikhlas, gendong ke tisu sampai bengi. Ya kuwate pundake ya gak sempal. Anak nangis ngono ku diipuk-ipuk, digendong timban, ditimang-timang. Anake mama sakit. Cep sayang. Anake mama sakit. Ayo wong lanang coba anakmu loro gendongen 15 menit sempal pundakmu. Pemane tepak digendong anak nang rewel nangis. Bapak ni semurang mureng nangis terus banting sisan. Wong lanang yang welek prinsipe. Banting mati gawe neh. Ngono iku wong lanang. Makane aku ket biyane gak tau tertarik ambek wong lanang ya perkara ngono. Gak tepak blas. Sehingga lu hebat sampai wong wedok diarani Aimadul Bilad, tiangnya negara. Keluarga apik ta elek sing nentokno wong wedok. Apan wong wedoke apik, keluarga iku apik. Desa iku apik ta elek sing nentokno wong wedok. Apan wong wedok nduk desa kono iku apik-apik. Desane apik, negara iku apik ta elek. Tergantung wong wedok. Apan wong wedoke apik, negarane apik. Wong wedoke rusak, negarane rusak. Karena wong wedok Aimadul Bilad, tiang negara. Lah nek wong lanang kan cuma tiang jaler. Lho ngono lho. Mangkane urusan apa ae, organisasi apa ae, dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luweh urip dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati ngono ya. Ngono ku dicekel wong wedok urip. Mbah kok ngono. Dadi wong wedok iki terbukti iso nguripno barang sing mati. Mangkane omongane ya gawanya, alah ngono ae mati. Ini tak cekali dulu engko lak urip. Dadi iki sing diguyu sing endi sih? Organisasi ku lho. Ayo coba PKK kok nyekel wong lanang lak mati. PKK urip iki mergo sing nyekel wong. Lho, Posyandu. Jajal kok nyekel wong lanang coba. Mati. Posyandu urip iki mergo sing nyekel wong. Makane pilihan opo ae? Sing menang yo endi sing didukung mayoritas wong wedok. Pilihan apa ae wis ta lah. Pilihan kepala desa, pilihan bupati, wali kota, pilihan gubernur, presiden. Iku sing menang yo endi sing didukung mayoritas. Hoi. Iki aku maksudnya nerangno nek salat iso dinilai, bener tagak, khusyuk tagak, sedekah iso dinilai, haji iso dinilai. Nek lha iku hajine gak mabrur blas. Kok ora? Ora trimo mardut iku kadut. Kaji tomat, ndukono tobat bareng mulihku. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Roto. Sorry ya, sing wis tau haji sorry. Roto, jamaah haji ku lek ndukono semangat tobat bareng mulih. Pantes ancene ndukono tanah suci. Dadi semangat ibadahe. Sholat subuh berjamaah niku jam 4:30. Setengah telu lho wis berangkat. Waduh mlaku iki lho. Ya semangat, tanah suci. Jumatan jam 12. Jam 9 wis berangkat. Gak ngono gak iso mlebu nduk masjid. Gak males, gak blas, semangat mergo tanah suci. Bareng mulih nang Mojokerto kembali ke tanah air. Males enggak tanah suci kok. Ya apa? Subuh krungu. As-salatu khairum minan naum. Gak enak ya gak laris omonganmu. Sing garokno laris ya mergo enak iku kok. Krungu azanmu malah kelon. Kok males? Iya mergo tanah air. Lah tanah air kan bletokan. Ana campur air. Nduk kono tanah suci semangat bareng mulih mrene kembali ke tanah. Ya ngono iku dadine. Iso dinilai haji, tapi lek poso gak iso dinilai. Ayo sapa sing iso nilai? Wah, mbak iku lho top posoe. Mbak iku lho jos posoe. Kok weruh? Tonton wonge kuru. Apa iya wong kuru ahli poso? Ya lek kurune perkara poso, lek nek kurune mergo cacingen. Ngono. Berarti sing lemu gak tau poso. Mbak iku lho top hebat posone. Kok weruh? Tonton mlakune miring-miring. Mosok mlaku miring kulino poso. Wonge tengkengen. Yang bisa menilai cuman Allah. Maka Allah dalam hadis qudsi menyatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Rahasia kita dilatih agar menjadi pribadi yang ikhlas. Berikutnya dilatih jujur. Minta sampai jam berapa? Subuh? Oke, siapa takut? Sampan dok kene sampai subuh aku tak mulai dhisik. Dadi ngene. Kita dilatih jujur. Wingi bulan Ramadan, sampean poso. Awan-awan sholat duhur. Sak gorongi sholat, wudhu. Ini apa nggih? Wudhu itu ada sunah-sunahnya, diantaranya membasuh dua telapak tangan, terus berkumur. Berkumur itu kemui loh, kemu. Memasukkan air ke mulut. Misalnya sampean tepak kemu ping telu, terus salah satu onok sing sampean korupsi. Alah, jadik guyu wong kulino. No, kok. Kelekek. Artinya airnya diminum, dikorupsi. Halo? Wes gak tek ngingeti wong iku jarno. Dungoyo iku. Cuma gak wani ngomong ngono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno ta lah. Dilanjut mboten? Misalnya sampean pas kemu kate wudu iki lho, le banyune sampean korupsi. Klekek. Polisi gak ono sing weruh. Banser yo gak ngerti. Satpol PP gak ngerti. Tonggo-tonggo sampean gak ono sing weruh. Bahkan wong sing nduk sebelah sampean pet iki lho gak weruh. Tapi lapo gak sampean lakoni? Soalnya sampean jujur. Aku yang izin nang Allah. Sampean yakin Allah melihat. Sadar di awal. Ini kejujuran. Alangkah indahnya. Kalau sifat ini kita terjemahkan dalam. Di seluruh aktivitas hidup kita. Kita selalu menyadari keberadaan Allah sangat dekat dalam kehidupan kita. Kata lapo ae kok elek. Gak wani. Mergo di awal. Kate nakal wurung mergo Gusti Allah nontok Gusti Allah weruh. Woi. Woi. Lah wong pening gak ngono. Wong pening Gusti Allah diintimidasi. Luweh wedi konangan tangga timbang konangan Gusti Allah lek tepak nglakoni elek. Allah atik gak ngaku. Halo. Ojo ngerasani ojo fitnah. Gusti Allah weruh lho ya. Bapak, Gusti Allah weruh ya wis, Gusti Allah gak tau geger ae kok. Tapi ngelakoni elek nang konangan tonggo gopo ndak karo-karuan. Ini mental kita. Ngapunten-ngapunten lebih takut sama atasan daripada sama Tuhan. Ngapunten. Polisi, tentara, mandan daripada sama Tuhan. Ngamuk yo karo wani aku ngadep. Dipanggil komandan, misalnya yang manggil Kapolres, Kapolda, melawai. Siap komandan tanpa menawar. Gak atik ngenyang. Detik aja gak berani melanggar. Tapi ketika dipanggil Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malah nang warung. Halo. Halo. Sama. Kulo sama nih ancen mentale ngono iku. Karena tidak ada kejujuran. Yen ngapunten yen ngapunten wong ngancane ngono kabeh. Ayo, Ini beberapa pelajaran yang harus kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, jamaah sekalian, berikutnya, iki sing luwih penting. Iyo. Nah, saiki iyo yo. As iyo. Saiki sing luwih penting, sesuai dengan nama masjidnya Al-Ittihad, maknanya persatuan. Bahwa Ramadan kemarin kita dididik untuk kebersamaan dan persatuan. Kita sudah capek menghadapi pil-pilan. Ini dilungkasi ono pil meneh. Nggih mboten? Hiruk pikuk perpolitikan sangat melelahkan. Makanya tolong. Saatnya sekarang kita merapatkan saf, meluruskan barisan, membangun kebersamaan dan memperkokoh persatuan. Setuju? Sing wis ya wis. Mungkin kemarin gara-gara beda warna kaos sempet gak sopo-sopoan karo tonggo, karo konco. Mungkin. Sing mari ya mari. Sing wis ya wis. Yang lalu biarlah. Wis. Beda calon presiden wingi, ya wis, wis mari, wis. Lho sampean iki lolek calon presiden sing sampean dukung dadi menang, terus sampean oleh apa? Katela apa tidak tekno apa? Diren. Wis ta lah pokoke ndonga nang Gusti Allah, siapapun yang ditakdirkan Allah untuk menjadi presiden dan wakil presiden, mudah-mudahan itu yang terbaik, membawa kebaikan dan keberkahan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Wis aja antik terlalu lebay sampean. Wah iki ku nek sing dadi presiden iki agama iki ngene Islam kok dadi ngene sing nentono Islam iki duduk presiden Gusti. Islam pernah ditinggal Kanjeng Nabi ketika Rasulullah wafat. Islam ditinggal karo Kanjeng Nabi, punjere sing ninggal. Apakah Islam mati? Apakah Islam selesai? Enggak, ramut karo Gusti Allah. Ngono lho, wonge aja letrek. Dek karo ana wong lanang wis gering lara nemen parah mikir, ya apa aku lek mati, bojoku sik enom, anak-anakku sik cilik. Ya apa iki ngene anak-anakku tak tinggal mati engko terus ya apa? Wis bojoku nasibe ya apa, kerjoe ya apa? Jok lebay dadi wong. Akeh wong wedok ditinggal mati karo bojone, tambah makmur ekonomine. Tambah sogeh, mergo sing rabi meneh wong lanang sogeh tanggung jawab. Timbangane biyen dadi bojomu ngrik-ngriken. Gayamu engko nek tak tinggal mati bojoku ya apa, anak-anakku ya apa, tambah makmur bojomu. Ketemu wong lanang sing model kaya aku. Gregeten aku. Mangkane wis ta lah, wis. Wis saiki ayo. Masjid ini simbol kebersamaan, simbol persatuan. Siapapun datang ke masjid, perlakukan sama. Baik yang arahnya dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, dari pojokan, dari manapun, sama. Datang ke masjid dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, melakukan ibadah yang sama, menyembah Tuhan yang menghadap arah yang melakukan gerakan-gerakan yang, maka dari manapun asalnya, apapun sukunya, apapun agamanya, kita sama-sama bangsa Indonesia. Ngono lho bro, secara akidah kita diikat dengan la ilaha il Muhammadur. Secara kenegaraan dan kebangsaan, kita diikat dengan komitmen untuk bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ngono lho bro, masjid iki simbol, sapa ae teko nang masjid diperlakukan sama. Ketua RT melebu masjid, sandalmu copoten te. Ayo jawaban. Ketua RT melebu masjid, sandalmu copoten. Ketua RW mlebu masjid, sandalmu copoten. Lurah mlebu masjid, sandalmu copoten. Dan Ramil mlebu masjid, sandalmu copoten. Kapolsek mlebu masjid, sandalmu copoten. Camat mlebu masjid, sandalmu copoten. Aja mentang-mentang dadi komandan, dadi kapolsek mlebu masjid gak kelem melepas sepatu, gak kelem melepas sandal. Dielingno, Pak, maaf Pak, sandal dilepas. Gak tahu saudara, siapa saya? Kapolsek. Ya ngono iku sing sikile diutes-utes malaikat. Malaikat gak kenal kapolsek. Jangankan yang baru seret-seret ngene. Yang sudah bintang ya malaikat gak kenal. Malaikat gak kenal jabatan. Sok no alam kubur, malaikat mungkar nakir gak kenal jabatan kapolsek. Dadi lek nanya ya ora kok, ya Ajun Komisaris Polisi Subianto, kapolsek Jetis, gak payu ngene. Mungkar nakir gak pakai gitu. Ora kok arep kate nakoni, Jen Komandan. Izin, saya mau nanya. Ya Kapolsek Jetis, Ajun Komisaris Polisi Subianto, gak mungkar nakir dengan kerang, dengan tegas, dengan suara yang menggelegar. Ya Subianto, gak ada AKP, Kapolsek gak payu. Ya Subianto, man rob buka, ma imamuka, man nabiyuka. Kalau bisa jawab, selamat, aman. Gak iso jawab, nyonyor. Ben nyenyek, kiai ya bodoh. Kiai gak payu ning alam kubur. Manggitu malaikat mungkar nakir katena koni kiai. Nyun pangapunten kiai nggih. Kepareng kula badhe nangleti panjenengan. Ya sahibul fadilah was sa'adah. Al mukarrom kiai haji gak payu. Podho ae. Ya. Anwar Zaid. Wis langsung swarga. Nah ngono. Dadi terserah saya. Sing ceramah aku kok. Nek kapolsek ruwet urusane. Sek man robuka, sek man nabiyuka. Nek Anwar Zaid, wis langsung swarga. Aku gak kari. Siap. Genteni ta. Ayo, oper aku dadi kapolsek sampeyan ceramah. Berani? Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono artinya ini simbol kebersamaan. Di situ nilai manusia bukan dari jabatannya, bukan dari kekayaannya, bukan dari ilmuannya, dari iman dan takwanya. Wong kewan lo binatang lo nilainya seje-seje. Nek sapi, sapi ku dinilai teko daginge. Semakin akeh daginge, semakin larang. Semakin gede, semakin larang. Sapi ku semakin lemu, semakin larang. Sorry ya, sing lemu-lemu aja tersinggung. Aku bahas sapi. Nah apa sing lemu kok terus longgone miring-miring. Cek ketok langsing. Ya padha ae. Masih miring tetap lemu. Tapi anjen ngono gayane wong lemu. Tonton lek selfie mesti ngene. Foto bareng gak mungkin wani manggon tengah. Mesti manggon pinggir wong lemu. Kan nek pinggir miring. Lah nek manggon tengah mesti kelihatan amba menjaba. Loh. Saya bahas binatang sapi. Sapi ku nilainya teko daginge semakin lemu, semakin larang. Apakah semua binatang nilainya seperti itu? Ndak. Nyatane ono manuk cawili manuke. Manukmu. Manuke wong. Ono jenggara ibu-ibu ngeres. Ono manuk cilik nang ungkil-ungkil. Dagingnya sak piro iku. Tuwitik dagingnya. Tapi regane iso luwe larang timbang sapi sing lawemmu. Manuk perkutut iki lho. Manuk murai, manuk perkutut lho. Iku iso luwe larang timbang sapi sing lemu. Karena manuk yang dinilai bukan dagingnya. Tapi suaranya. Ngono lho bro. Lek manuk nilainya teko suara, lek sapi nilainya teko lemune, lek nek wong pernis, wong jetis nilainya teko apane? Teko lemune. Ono nang saingan karo sapi sing lemu-lemu iku. Yo ora ngenyek salahmu kok. Apa-apa malah empuk kok. Cuma wong lanang yo kudu cerdas. Tempat dibonceng sepeda motor ngono ku nang bojo takok. Mas, aku kelemon ta, Mas? Enggak. Enggak, cuma lek sama tak bonceng peda motor ban ngarep modele kudu mumbul lah. Melaku nang pasar kok gandengan tangan ngono ku mah jare wong aku lemu ya ta enggak cuma aku lek nyekel tanganmu koyo nyekel pupu modele ngono yo gak tas mlebu omah mas aku kelemon ta mas gak cuma yo lawangi lo sesek ngono yo lawange sing kesesek orang-orang bilang aku kok lemu tuh mas enggak dunia ini yang terlalu sempit para lemu-lemu sedaya mungkin kok lemu-lemu modele ya. Alhamdulillah gak dadi bojone wong Pernes. Gak mampu aku. Makane simbule ngene, walaupun berbeda tapi tetap rukun. Halo. Walaupun berbeda tapi tetap rukun. Kul kan liyaden wala takun kal udunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangane jenengan loro. Nggih napa nggih? Dijawab, tangane jenengan loro. Nggih napa nggih? Beda tak podo? Kok iso podo iki lho, tanganmu kiwa karo ngono ta? Wong kiwa karo tengen kok podo. Iki ayu oon iki. Ya bedalah. Kiri sama kanan kok iso podo iki lho. Woi. Tangan kita dua, beda kiri sama kanan. Walaupun beda rukun. Ini, lek tangan kiwa gatel, tangan tengen gak ada diceluk. Gatik diundang, gatik dikongkon, moro, gatel tak, kene tak kukurno. Ono ceritane tangan kiwa gatel terus tangan kiri gak ngurus. Alah gatel-gatelmu, duduk urusanku, kukur-kukur dhewe. Ono. Demikian pula ketika tangan kanan gatel, tangan kiwa gatik diceluk, gatik diperintah, gatik diundang, teko. Pokon gatel tak, ya tak kukurno. Kiwa tengen gatel karo kok bareng kukur-kukuran. Padahal ini beda tapi rukun. Artinya apa? Lek ono tonggomu kena musibah, ono tonggomu kesusahan, ono tonggomu loro, sambang ono tili ono, ojo adek takon partai ini apa? Ojo adek takon organisasi ini apa? NU tak Muhammadiyah, PKB tak Golkar, tonggo loro nemen wis megap-megap kate nyambangi rapat dhisik. Partai ini apa? Wingi capres-capresane milih sapa? Antek gak podo, males bongko gak ya wis. Ono sing model ngene iku. Entan iki wonge gak kudu ngireng pokoke. Atine model apa? Pokoke, woi. Beda tapi tetap ru. Terus pengertian. Kayak tangan kiwa ini lho, tepak melaku, tonton, tepak gaya melaku, lembean. Pengertian, adik sing tengen maju, sing kiwa sadat. Ya wis, kawan maju, aku tak mundur. Kapan sing kiwa maju, sing tengen yang ngerti. Oh, gantian, kawan maju, aku tak mundur. Soalnya lek maju bareng, jadi vampir. Padahal, tangan kiwa karo tengen, ini tugasnya beda, fungsine beda. Tangan tengen, gawe sing apik-apik. Jawaban, tangan tengenku gawe sing apik-apik. Woi, salaman, gawe tangan. Manggano tamu, gawe tangan. Tanda tangan, tangan. Konek kede ya apa? Masih kede salaman tetap tangan tengen. Bantah. Baleni, tanda tangan, tangan. Manggano tamu, tangan. Salaman, tangan. Dada, gaya tangan. Cium jauh, gaya tangan. Tangan, lho sing bales kok tuwek ngono. Lapo melu-melu. Maksudku ngarepe iku lho maksudku. Lah kok mburine sing tuwek. Salah tembak, Bro, Bro. Apa sih Mbah melu-melu? Ya mau aku nek iku kok. Karepku ngarepe kok. Baleni kok. Tanda tangan, tangan. Manggakno tamu, tangan. Dada, tangan. Nerima duit, tangan. Lungo nuku tangan kiwa gak tau ngamuk. Gak iri, gak protes. Soalnya tangan kiwa sadar. Anjen aku seksi kebersihan. Tugasku kan bagian belakang. Tugasku urusan belakang. Gak tau protes, gak tau demo, gak tau iri. Maka tangan yang kanan sayang sama tangan kiri. Dari tangan tengen, wo kiwo, ojo cili ati. Ancen aku sing bagian rimo duit, tapi ngoleh tak tuh kono jam tangan, gawin. Kon sing gawe lho. Pamero yo pantes. Api. Lah nek pekmu kodanan mati ngono. Dari tangan tengen ngono. Eh, kiwa-kiwa, aku sing bagian rimo duit. Ngoleh tak tuh kono cincin ali-ali, gawin kon sing gawe lho. Apik kok wek, asli. Lah nek pekmu telung dino malih ngene. Luntur sepuane. Mung pamer tepak riyo tok. Tenau. Heh. Iki maknane ngono iku. Beda tapi tetep ru. Wala takun kal udhunain, jangan seperti kedua telinga. Kedua telinga ini kanan sama kiri dekat tapi enggak pernah ketemu. Ayo kupinge sapa kiwa tengen sing tau ketemu, tau petukan. Kuping wedhus iku jenenge. Nang modele iku cuek, gak peduli. Apan kuping kiwa gatel, sing tengen gak ngurus, gatel-gatel loh. Duduk urusanku gak ngurus, masih cukil watumu kebek, masih kon cureken, glewer gak ngurus. Kiwa yo ngono, nek tengen gatel gak ngurus. Sifate iri. Adek sing tengen dinggone anting, dinggone kiwang, kiwa njaluk. Aku yo njaluk yo, kono gawe anting aku kudu njaluk, tur kudu padha. Adek sing tengen gedhe, kiwa yo njaluk gedhe. Eh tangan gede sing kiwa cilik gendeng iku jeneng. Aja kaya kuping dekat tapi enggak pernah ketemu karo dulur, karo tonggo, deket rumahnya tapi enggak sopo-sopoan, tau nyambung, enggak tau ketemu, podo-podo pengurus takmir nang enggak tau ketemu. Alah, kapan sing khotbah wong iku? Enggak kudu aku Jumatan nduk masjid. Doyan aku perkara rebutan teken. Ono takmir kok porik. Wis gak takmir-takmiran, peken kono masjide. Emploken kono masjide. Takmir gendeng yo ngono iku jene. Darno mangkel yo wis. Wis karuan gak usah ngurusi masjid lek ngono modele. Lah terus. Eh, sampean urun piro sih? Lah terus ngene, iya iya. Tangan ini iya. Tangan ini jarinya 5. Sama apa beda? Loh, gak nyaut. Tangan ini jarinya 5, sama apa beda? Beda, ukurannya beda, tinggi besarnya beda, tinggi pendeknya beda, besar kecilnya beda, namanya aja beda-beda. Ini namanya jempol, ini namanya telunjuk. Nah ini gak punya nama, maka disebut jari tengah, mergo manggone no tengah. Lah ini namanya jari manis, yang ini namanya jari kelingking, lek bahasa Mojokerto, iki jempol, tetep jempolan, iki penuduh, iki penunggul, nah iki manis, iki jendian. Fungsinya beda-beda, isyarah ini, jempol, ini umarok, pejabat, pemimpin, kata nanti, tunggu yota. Wih, mulai bareng wih. Wih, disi iya. Masalahnya kekel sampai ke boyo-boyo. Jempol. Disambut, dilanjut gak ini? Eh, jempol. Ini umarok, pejabat, pemimpin. Pemimpin harus jempol. Aku berani, soalnya gue ini duduk gini. Arahnya duduk sebelah gini. Pemimpin itu ujung ini. Loh, apaan pemimpin gini? Semuanya gini. Desamu maju, lek kepala disaingin. Jetes iki maju lek camate ngene. Tapi lek camate ngene. Nyenyek desamu. Urusan nopo ae? Apan pemimpinnya wis mengginikan? Rungokno ta? Urusan apa saja kalau sudah diginiin sama pemimpin? Gimana, Pak? Beres, guys. Gimana ini, Pak? Beres, beres. Nah, ini pemimpin. Nah, ini jari telunjuk. Ini orang berduit. Orang-orang kaya, penguasa, investor, tukang tunjuk, tukang nyuding. Eh, urusan nopo ae? Kapan sing nyuding wong berduit? Dadi. Wis ta lah opo ae? Kapan sing nyuding wong berduit? Dadi. Masjid iki lho kapan sing nyuding wong berduit? Eh, semen kirim. Kurang wes ya? Eh. Kirim. Dadi, embong kok rusak. Eh, dadi. Wis ta lah, eh pesantren iki bangunan. Dadi wong sing nyuding wong berduit. Tapi lek sing nyuting model ngono-ngono iku. Mbok nganti drijine pruthul ya ora ngira dadi. Iki wong berduit, tukang suding, beres-beres, rapat ketua, sekretaris, bendahara, tetep kalah karo sing berduit. Kapan sing ngomong sing berduit, nah, ketua yo kelekep. Halo. Nah, ini jari tengah ini paling gede dukur dhewe. Manggone ndok tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dia netral, tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Siapa? NI Polri. Milik semua golongan. Maka jangan terlibat politik praktis. Gede dhewe mergo kuat duwe senjata. Maka dia harus netral, tidak ke kiri, tidak ke kanan, milik semua golongan. Lek nduk gone kampung, ustaz, guru diniyah, kiai-kiai langgar, kiai-kiai masjid. Kudu netral. Lek ono pilpres, ono ngono-ngono iku, jangan terlalu memihak kepada salah satu. Karena dia milik umat, karena dia masyarakat. Apa maneh kiai kok mbotoh? Kudu netral. Makanya jari tengah iki gak oleh diadu, gak kena digawe suwit. Ayo ono arek cilik dolenan, suwit jegleng gak oleh. Bledek iki. Netral gak oleh digawe suwit. Polisi, tentara gak oleh didu. Kiai, ustaz gak oleh didu. Netral milik semuanya. Nah, sing iki manis pemuda-pemudi, harapan bangsa, harapan masyarakat, harapan agama, harapan negara, pemuda-pemudi. Nah, sing paling cilik dhewe iki jentik. Wong wedok. Cilik tapi mentes. Loh, jangan diremehkan loh jentik ini walaupun kecil. Kadang ono urusan dari empat yang besar-besar enggak bisa menyelesaikan, sing iso beresi jentik. Contoh silet pitik. Pitik ki wayang ngendok taga, iki sing utik-utik jentik. Loh, atik jempol sing mlebu dobel pitike. Empat jari besar enggak bisa menyelesaikan, yang beresi jentik termasuk departemen perupilan. Upil. Mangkane rungokno. Ojo ngremehne wong wedok. Walaupun cilik tapi mentes. Koyok jentik walaupun cilik, ayo duwen karo jempol sing gede. Jegleng. Menang jentik ta menang jempol? Jempol sing gede klek kalah karo jentik. Artinya maka di mana-mana kekuatan kalahe karo jentik. Hati-hati, Bro. Iki kalahe karo jentik. Sopo sing ojo-ojoi Nabi Adam, wis enak-enak manggon suwarga, nikmate ndak karuan, akhirnya melanggar toh, memetik dan memakan buah dari pohon terlarang sampai dampaknya terusir dari surga. Sopo sing ojo-ojoi jen, kalahe karo jen, hati-hati ya Pol, jempol, kalah sama jen. Lah, sing jentik ojo melete, ojo kemenyek. Soale sak ayu-ayune jentik, sak endel-endele jentik mesti kalah karo sing berduit. Ayo ditusu jegleng. Menang di jentik kelelep. Beda jentik mesti tunduk karo sing berduit. Mulane sing berduit ayu oleh. Lah nek potonganmu ra gablek duit. Potonganmu gak gawet. Cita-citamu aja dukur-dukur. Ya wis golek sing puret-puret ngono. Rondo anake papat ngono iki. Cocokmu ngono iki. Halo. Dadi jentik-jentik. Ngaku gak ngaku kalahmu karo sing berduit. Wong wedok kaya apa anger katek nek duwek. Wong lanang kudu cerdas. Adek sing wedok ngambul, sing wedok gondok, sing wedok ngambek kata melakune sledat sled srotong srotong sentiet sentiet sleor sentiet seringkut seringkut seringkut seringkut sentiet sledot seringkut seringkut sentiet sledot mlebu kamar lawang ditutup jebret mengkurep. Wong lanang kudu cerdas nang gendelno sing warnane abang gambare Soekarno Hatta. Bukaan lawange alon-alon kret wis menengno wis gak ngomong dekeken nduk sebelahe plek tinggalen metu nang ruang tamu wis entenono 20 menit engko lak ana wong kluyur-kluyur wis sampean nyantai lungguh nang ruang tamu ambek rokokan 20 menit tak ana wong kluyur-kluyur, kleset-kleset. Neng sanding sampean kaya kopi ta. Lima jari beda-beda. Kalau mau bersatu, kalau mau kompak, semua bisa dipegang. Plek, mergo driji limo kompak. Sampean masak ngulek bumbu atik driji limo kompak. Nyekel ulek-ulek ya enak yo. Ayo coba lek drijimu limo iki gak kompak. Jempol karo driji penuduhi gak gelem protes mergo dene. Mek telu tok ya apa leh nyekel ulek-ulek. Kala pokoke limo iki apan kompak, apa ae iso dicekel. Enak cek beres kabeh urusan. Tapi lek gak kompak mesti kacau. Nah, maksudku takmire kompak, jamaahe kompak, masyarakate kompak walaupun berbeda, satu dan bersaudara. Mau jenenge masjid ae Al Ittihad wis ceramah ngene iki lawareng lho ngene iki model. Nyun ngapunten lho wis tontonen pokok jamaah lho gak ana sing beranjak. Anggite kek wektune dalune biasane lek gak enak paling kari separo luyur. Ayo coba ndan ramil kok ngene ceramah. Ya sida ngono lho. Wis jam 12. Kurang ah. Ngundang dhewe. Enak. Ampun, nyun ngapunten. Emoh. Sampean ku jentik. Aku iki kok wek. Yo nek iki iso mbok kalahno, nek aku mau. Sampun Ibu, sampun saestu, sampun. Insyaallah benjang. Aku yang ngerti lek sampean seneng aku yang ngerti. Tapi yo gak ngono rek carane rek. Kok yo. Yo ndok ngisor kari teras terus ae. Ndukur yo sengkleh nuruti sampean. Ngapunten saestu nyun ngapunten. Dongakne masjid niki Al Ittihad menjadi media pemersatu umat, bersatu dalam akidah, bersatu dalam hidup bermasyarakat. Yo sakniki ngantos menjang wonten swarganipun Allah. Al Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma allahumma ja'alna minal a'idin al-fa'izin as-salimin al-ghanimin al-aminin allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal nashqiya'il mardudin allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira allahumma ja'al hadzal masjid al-ittihad ma'muran bi'ibadika as-salihin wa ma'muran bi'ibadika al-mu'minin wa ma'muran bi'ibadika al-mukhlishin wa ma'muran bi'ibadika al-muqim allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna في الدين والدنيا والآخرة اللهم لك الحمد ومنك الخروج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته